Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah MT, ST, Hafizullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh RadioMuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita hidayah yang dengan itu dimudahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab selanjutnya kita masih membahas tentang dosa-dosa besar yang terkait dengan hati, ya. Bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab selanjutnya adalah babu dzikri mawaddati a'da'illah. Bab tentang mencintai musuh-musuh Allah, ya. Bab ini sebenarnya masih terkait dengan antara bab ini dengan bab sebelumnya yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, ya, tentang cinta dan benci karena Allah, ya, masih ada kaitannya. Ya, dalam bab ini beliau tampaknya ingin memberikan tambahan penjelasan, ya, tambahan penjelasan dari bab sebelumnya. Taib, tentunya ketika seseorang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, maka dia tentunya tidak akan mencintai orang-orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin, ya, kita bisa berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang orang yang kita cintai? Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin bertemu dua cinta ini. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka tidak mungkin di saat yang sama kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Mujadalah, ayat yang terakhir, sebagai dalil pertama dalam bab ini. Kata beliau, ya, menukil firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan engkau dapati, wahai Muhammad, suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, yuwaduna man haddallaha wa rasulahu, yang berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Jadi tidak akan ada orang yang atau kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada. Walaupun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan dia. Apakah itu bapaknya, anaknya, ya, keluarganya, saudaranya. Kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya sedekat apapun hubungan kekerabatannya ini, apa mereka tidak akan berkasih sayang. Ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah telah tetapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Ya. Dikatakan bahwa ayat ini terkait dengan salah seorang sahabiyun jalil, ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya. Abu Ubaidah, ya, diuji dengan berhadapan dengan ayahnya sendiri dalam peperangan Badar. Ayahnya seorang dari kalangan kaum musyrikin yang ikut dalam perang Badar, sementara Abu Ubaidah ibn Jarrah bersama para sahabat yang lain bersama di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada satu ketika beliau harus membunuh ayahnya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana, ya, ketika terjadi pertempuran antara ahlul haq dan ahlul batil, antara ahlul tauhid dengan ahlul syirk, ya, maka disinilah, ya, kecintaan itu akan diuji. Jika betul kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan benci kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau perlu di dalam peperangan itu ayahnya, pamannya, anaknya, ya, ketika mereka berada di kubu yang berbeda, yang satu merah hak, yang satu kebatilan, maka tidak ada cerita hubungan kekerabatan itu. Ya, ya tetap. Sehingga akhirnya kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah membunuh ayahnya sendiri di dalam perang Badar. Ya, ya, dikarenakan ayahnya adalah seorang yang kafir, orang musyrik, ya, sehingga di dalam peperangan itu mau tidak mau harus dibunuh, ya. Taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, ayat ini terkait dengan orang-orang yang tidak mau berhijrah karena tidak mau meninggalkan dunia yang dia miliki. Ya, dunia yang dia miliki di tempat sebelumnya. Dunia di sini maksudnya apa saja? Ayahnya, keluarganya, istrinya, hartanya, perdagangannya dan lain sebagainya. Dia tidak mau tinggalkan itu. Dia tidak mau berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, ke negeri Islam. Tidak mau, disebabkan karena banyak yang dia miliki yang harus dia tinggalkan. Ya. Bakhil dia dalam hal ini. Maka ayat ini terkait dengan hal tersebut, terkait dengan orang tersebut. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, ya, keluarga-keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian sukai, kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai, ya, dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, ya, kata Allah, fantadhiru, ya, fatarabbasu, ini fantadhiru, tunggu saja, ya, keputusan Allah, ya, tunggu saja keputusan Allah, ya, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan membuatmu menyesal dengan apa yang telah kalian lakukan, ya. Jadi kata Allah di sini, fatarabbasu, tunggu saja, ya, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya. Jadi di sini ayat ini jelas sekali ya. Ketika kita dihadapkan antara dua hal, yaitu keluarga kita, anak istri kita, ya, yang mungkin diantara mereka masih di dalam kekufuran, ya, masih dalam kesyirikan, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin rumah kita, harta kita yang ada di suatu tempat, yang sementara tempat itu sangat tidak memungkinkan untuk kita untuk melaksanakan syariat, ya, yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kita menjalankan agama kita sehingga memaksa kita untuk berhijrah ke tempat lain yang lebih baik, di mana di tempat itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, ya, bisa menjalankan melaksanakan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tidak mau pindah ke tempat tersebut dengan alasan ini dan itu, perkara-perkara dunia, maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentunya dengan azab yang pedih tentunya. Iya. Dan bahkan Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini termasuk kategori orang-orang yang fasik, yakni yang lebih mendahulukan dunia dibanding Allah dan Rasul-Nya. Taib. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita membacakan dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yakni surat Hud ayat 113. Ya, Allah SWT berfirman dalam ayat ini, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Yang ini maksudnya, janganlah kalian condong, ya, ar-rukun maksudnya kecintaan, kecondongan hati. Condong kepada siapa? Kepada orang-orang yang zalim. Ya, ini orang-orang yang berbuat kesyirikan, berbasa-basi dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari hal ini, melarang berbasa-basi mudahanah, ya, dengan orang-orang yang zalim. Zalim di sini maksudnya adalah orang-orang yang berbuat syirik. Enggak ada basa-basi. Ya, jangan basa-basi, jangan ada kecondongan, kecintaan hati, apa kecondongan hati, kecintaan kepada mereka. Ya, fatamassakumun nar. Karena kalian akan terkena api neraka. Tersentuh oleh api neraka. Ini adalah suatu ancaman yang sangat berat. Ikop yang sangat sangat berat. Ya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat ke-28, la yattakhidil mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Ya, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong selain orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai', ya, barang siapa yang melakukan hal itu maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa an tattaqu minhum tuqah. Ya, kecuali karena siasat, ya, untuk memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah telah memperingatkan kamu terhadap dirinya, maksudnya terhadap siksanya. Ya, wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Ya, jadi di sini ayat ini menjelaskan juga tentang larangan bagi seorang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, sebagai wali, sementara dia meninggalkan orang-orang yang beriman. Ya, Ini selaras dengan ayat yang kita bawakan sebelumnya tadi, wala tarkanu ila alladziina dzalamu. Jangan ada kecondongan hati, kecintaan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, ya. Baik. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ucapan dari Abul Aliyah, la tardau bi a'malihim. Ya, maksudnya ini menjelaskan dari firman Allah tadi, la tarkanu. Ya, la tarkanu ila alladziina zalamu. Ini dijelaskan atau ditafsirkan oleh Abul Aliyah, la tardau bi a'malihim. Jangan kamu ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Jangan kamu ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tidak ada basa-basi. Ya. Terhadap perbuatan syirik, perbuatan kafir yang mereka lakukan. Wa ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma la tamilu ilaihim kullal mail fil mahabbati walinil kalami wal mawaddah. Jangan ada kecondongan hati kepada mereka apapun itu, ya, fil mahabbah, dalam cinta, walinil kalam, ya, ucapan-ucapan yang lemah lembut kepada mereka, ya, terhadap apa yang mereka lakukan, wal mawaddah, dan kecintaan, ya. Demikian. Baik. Jadi ini menunjukkan larangan kita berbahasa basi, berlemah lembut dengan orang-orang yang terang-terangan melakukan kesyirikan, kekafiran, ya. Tidak ada bahasa basi dalam masalah ini. Tidak ada tutur kata yang lemah lembut terhadap apa yang mereka lakukan itu. Kita harus tentang dengan keras, tentunya. Baik. Tentunya harus dibedakan, ya, antara mudahanah dengan mudarah. Mudahanah dan mudarah. Mudarah diperbolehkan di dalam syariat, terutama ketika dalam kondisi darurat. Sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, Ammar bin Yasir ini disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Bukan hanya beliau, bahkan juga keluarganya, ya. Dan dia dipaksa untuk mencela Nabi Muhammad SAW, ya. Dan mereka mengatakan, lan nutliqaka hatta tasubbu Muhammadan. Ya, kami tidak akan bebaskan kamu kecuali kamu mencela Muhammad. Maka akhirnya dalam kondisi yang demikian berat, ya, menghadapi siksaan mereka, akhirnya, ya, Ammar ibn Yasir mencela Rasulullah SAW. Sehingga kemudian dia dibebaskan dari siksaan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Namun beliau sadar bahwa apa yang beliau lakukan ini kan keliru, ya, sehingga gundah, sedihlah beliau. Ya, akhirnya beliau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta fatwa akan perbuatan yang dilakukan. Karena ini mencela Rasulullah dan para sahabatnya, ini kekufuran, keluar dari Islam. Ya, ini perbuatan kufur, keluar dari Islam. Oleh karenanya, ya, Ammar ibn Yasir merasa tidak tenang, merasa gundah, sedih. Bagaimana dia bisa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Ammar ibn Yasir, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau dapati hatimu? Qala mutma'innan bil iman. Ya, tenang dengan keimanan. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "In 'adu fa'ud." Ya, maka kemudian Nabi berkata kepada Ammar ibn Yasir, ya, jika mereka melakukan itu lagi kepadamu, menyiksamu lagi seperti itu, maka ulangilah ucapanmu tersebut. Ya. Fa anzalallahu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ya. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Maka ini tidak mendapatkan dosa. Ya, dia tidak berdosa. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ammar ibn Yasir tadi apa? In adu fa'ud. Kalau mereka melakukan itu lagi kepadamu, engkau disiksa lagi dengan siksaan yang sangat berat, maka tidak mengapa engkau mengulangi apa yang engkau ucapkan tersebut. Iya. Kemudian ini masih terkait dengan bab yang kita bahas sekarang, yakni sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u man ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya. Jadi seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat nanti. Ini merupakan suatu kaidah yang sangat agung, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Kalau dia mencintai orang-orang yang beriman, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang beriman di dalam surga. Kalau dia mencintai orang-orang kafir, maka dia akan menjadi bersama mereka di neraka. Maka seorang muslim hendaknya dia mencintai, ya, harus mencintai orang-orang yang beriman, ya, sehingga dengan itu dia dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman di surga, dan tidak boleh dia mencintai orang-orang kafir, ya, karena bisa jadi dia akan bersama mereka, bersama orang-orang kafir kelak di neraka. Ya, ini hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di penutup bab ini terkait dengan pertanyaan sebenarnya seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Dia bertanya, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat itu?" Maka Rasulullah berkata kepada dia, "Wa ma a'dadta laha?" Ya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala la syai illa anni ahabbullaha wa rasulahu. Tidak ada yang kupersiapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Ya. "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Iya. Taib, ini hadis penutup dari bab yang kita bahas ini. Kemudian kita pindah kepada bab yang baru, yaitu babu dzikri qaswatil qalb. Bab tentang kerasnya hati, ya. Bab tentang kerasnya hati. Dan ini kerasnya hati seseorang ini termasuk dosa besar. Ya. Karena apa? Karena hati inilah yang sebenarnya memiliki badan kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. "Idza salahat salahal jasadu kulluh." Kalau baik daging ini, baik seluruh jasadnya. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau rusak daging ini, rusak pula seluruh jasadnya. "Ala wa hiyal qalb." Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi hati inilah yang memiliki, mengendalikan anggota badan kita. Oleh karenanya ketika hati seseorang itu lembut, ya, dengan mengingat Allah, maka lembut pula, baik pula anggota tubuhnya. Dia akan mudah melakukan ketaatan, ya, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Namun sebaliknya jika hati seseorang keras, ya, tidak menerima hidayah, maka sulit bagi anggota badannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sulit bagi dia untuk jauh dari maksiat karena hatinya yang keras. Bahkan, ya, hati seseorang itu bisa jadi lebih keras daripada batu, ya. Lebih keras daripada batu. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah hal tersebut. Maka dia seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras daripada batu? Karena di antara batu-batu tersebut ada yang mengalir sungai padanya. Ya, keluar aliran sungai. Di antara batu itu ada yang terbelah, kemudian keluarlah mata air darinya. Ini batu yang kita katakan keras, itu masih mengalirkan air. Masih bisa terbelah, kemudian keluar air. Sesuatu yang baik. Ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan di antara batu yang keras itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Ya. Wa mallahu bighafirin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan, ya. Ini menunjukkan batu yang sedemikian keras saja ini masih bisa keluar kebaikan, masih bisa terbelah keluar mata air, sesuatu yang murni, yang baik, ya. Kemudian jatuh, batu itu bisa jatuh karena takut kepada Allah. Namun orang yang hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu, dia bahkan tidak tunduk kepada Allah. Dia bisa jadi sangat kufur kepada Allah, sangat takabur kepada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa hati manusia bisa lebih keras daripada batu. Na'udzubillah. Ya. Kemudian juga firman Allah yang lain yang senada dengan ini menggambarkan bagaimana batu yang keras itu bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hati manusia yang keras bisa jadi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan itu yang terjadi ketika dia lebih keras daripada batu, ya, dia tidak tunduk sama sekali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin laraitahu khashian mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada jabal, sebuah gunung, ya, kita tahu gunung itu tersusun dari batu-batuan, ya. Laraitahu khashian mutasaddian, ya, sungguh kamu akan melihatnya, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, ya, hancur disebabkan ketakutannya kepada Allah, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Kita lihat batu gunung yang besar, ya, kokoh, ketika diturunkan kepadanya apa? Al-Qur'an. Lihat bagaimana gunung ini hancur, tunduk, ya, hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah. Sementara manusia yang memiliki hati yang lebih keras daripada batu, diturunkan pada mereka Al-Quran, tidak bergeming sedikit pun, ya. Artinya mereka, ya, tidak ada efeknya, saking kerasnya, lebih keras daripada batu, sehingga Al-Quran, ayat-ayat Allah tidak apa, dianggap angin lalu, tidak ada asar, tidak ada bekasnya sama sekali, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan diantara sebab yang bisa membuat hati seseorang menjadi lembut adalah dengan apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tadabur Al-Quran, tadabur terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, merenungkan maknanya, ya, sehingga dengan itu hati menjadi lembut, ya, baik. Karena Al-Quran ini jika diturunkan kepada batu yang keras, gunung yang tinggi menjulang, gunung ini bisa hancur. Ya, ini menunjukkan bagaimana bahwasanya ayat-ayat Allah ini betul-betul sesuatu yang sangat besar. Ya, sangat-sangat sesuatu yang sangat besar, sehingga yang sekeras itu pun, setegar itu pun bisa tunduk karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu cara untuk melembutkan hati adalah dengan cara memperbanyak tadabbur Al-Qur'an, ya. Memperbanyak tadabbur Al-Qur'an. Baik. Kita termasuk kepada ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ. Maka disebabkan karena penyelisihan mereka terhadap janji mereka, لَعَنَّهُمْ, ya, maka kami laknat mereka, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, dan kami jadikan hati mereka membatu, ya, seperti batu. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih, yang mereka mengubah-ubah kalam Allah, firman Allah, dari tempatnya. Ya, ini terkait dengan siapa? Dengan Banu Israel, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Banu Israel. Allah berfirman dalam ayat surat Al-Maidah ayat ke-12, ayat sebelum yang dibawakan oleh Syekhul Islam ini, walaqad akadallahu mithaqa bani Israel, ya, dan sungguh kami telah, yakni Allah telah mengambil perjanjian dari Banu Israel, wa ba'athna minhum 12 naqiba, ya, dan kami telah mengutus dari mereka 12 pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berkata, ya, sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah, ya. Ya, jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakat, dan menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada utusan-utusanku, rasul-rasulku, wa azzartumuhum, ya, dan kalian membantu mereka, para rasul tersebut, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, ya, aku sungguh akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, ya, wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini ayat sebelumnya. Jadi Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Namun apa? Mereka menyelisihi janjinya. Ini salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu hatinya keras. Ya, kenapa? Karena menyelisihi perjanjian, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebabkan karena mereka menyelisihi janji yang mereka buat dengan Allah, maka mereka mendapatkan dua hal. Yang pertama, mereka mendapatkan laknat. Maka fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Ya, kami melaknat mereka. Dijauhkan dari rahmat orang-orang Bani Israel. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan apa? Wa ja'alna qulubahum qasiyah, ya. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ya. Keras. Iya. Jadi ini keadaan yang menimpa orang-orang dari kalangan Bani Israel, yang mana mereka menyelisihi janji yang telah mereka buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat tersebut, ya, pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya salah satu sebab yang menjadikan hati seseorang itu keras adalah karena dia apa? Menyelisihi janji yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini tidak hanya menimpa Bani Israel. Ini umum, ya. Makanya Allah dalam ayat yang lain mengatakan, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahum lakum aduwwun mubin." Tidakkah aku telah mengambil perjanjian kepada kalian, wahai anak Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ini salah satu perjanjian kita kepada Allah SWT. Tidak menyembah syaitan. Karena dia adalah musuh yang nyata. Kemudian juga dalam ayat yang lain. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, ya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berkata, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, Rabbmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Ya, mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami orang-orang yang lalai, lupa, lengah terhadap, ya, terhadap janji ini, ya. Baik. Jadi, kita semua anak Adam, ya, dahulu telah dimintai persaksian akan janji kita, bahwa kita akan menyembah Allah saja, ya, bahwa kita akan mengesakan Allah, bahwasanya kita tidak mengikuti atau tidak menyembah kepada syaitan. Ini janji kita. Ketika kita melanggar janji ini, maka hati kita menjadi keras, sebagaimana orang-orang Bani Israel hatinya menjadi keras disebabkan karena mereka melanggar janji yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah surat Az-Zumar ayat ke-23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, jadi dalam ayat ini ya Allah mengatakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an. Ya, yang serupa ayat-ayatnya dan berulang-ulang, ya. Mutasyabiha maksudnya mutasyabihan di dalam al-hasan wal jamal was sidq, ya. Yang ayat-ayatnya serupa, serupa di dalam keindahannya, kebenaran ayat tersebut, ya. Mathaniya maksudnya adalah berulang-ulang. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulangi mau'izah, nasihat-nasihat, kisah-kisah ya, agar ini diambil manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Dan tujuannya adalah untuk melembutkan hati. Ya, makanya di kelanjutan ayat taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ya. Yang karenanya gemetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya. Ya. Taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati mereka dan kulit mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Yang demikian itu adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang Allah biarkan dengan kesesatan, niscaya tidak akan ada baginya orang yang memberikan petunjuk atau pembimbing, ya. Jadi ini ya salah satu yang menjadi ini serupa dengan ayat yang sebelumnya ya, yang bisa melembutkan hati seseorang adalah dengan cara misalnya adalah mentadabburi Al-Qur'an. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati akan menjadi lembut. Serupa dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ya, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan Allah maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Ya, ini. Ya, jadi orang-orang yang beriman, yang hati mereka lembut, itu jika disebutkan nama Allah, maka hati mereka bergetar. Jika disebutkan ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Taib. Selanjutnya, Al-Imam Al-Mujaddid membawakan masih dari Al-Quran, surat Al-Hadid ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan, tidakkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, ya, hati-hati mereka tunduk, ya, li dzikrillah, karena mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah turunkan dari al-haq, yakni Al-Qur'an. Kemudian lanjutan ayatnya, wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diturunkan Al-Kitab min qabl, dari sebelum mereka, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, maka ketika berlalu masa yang panjang maka mengeraslah hati-hati mereka. Ini disebabkan karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berpaling dari kitabullah. Mereka berpaling dari Taurat, berpaling dari Injil. Bahkan mereka mengubah-ubah isi daripada Taurat dan Injil. Sehingga ketika berlalu masa yang panjang, hati mereka semakin menjadi keras. Dan mereka tetap di atas kesesatan mereka. Sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat kelak. Ya. Ini disebabkan apa? Karena mereka berpaling dari kitabullah. Makanya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kaum mukminin agar mereka senantiasa ya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mentadaburi apa yang sudah diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an, sehingga mereka tidak seperti orang-orang yang terdahulu dari orang-orang ahlul kitab ya, yang diturunkan kepada mereka kitab, disebabkan karena mereka jauh dari Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka berpaling dari kitab mereka, sehingga kemudian hati mereka menjadi keras. Baik, selanjutnya kita bawakan sebuah hadis ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu. Beliau berkata, irhamu turhamu, waghfiru yaghfirillah. Ya, waghfiru yaghfirillahu lakum, wailul liaqma'il qaul, wailul lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadis dari Ibnu Amr ya, Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, ya sayangilah, kasihanilah. Siapa yang dikasihani di sini? Yang dimaksud adalah kasihanilah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kasihanilah mereka, niscaya Allah akan mengasihani engkau. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Yaghfirullahu lakum ya. Maafkanlah mereka. Orang-orang yang berbuat kesalahan kepada dirimu, niscaya Allah akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kesalahan, maka yang terbaik adalah dengan memaafkan orang yang berbuat salah tersebut. Yang dengan demikian Allah akan memaafkan kesalahan kita. Ini kaidah dalam agama yang dikenal dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Ketika kita berbuat seperti itu kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan perbuatan yang sama, gitu ya. Artinya ketika kita berbuat baik, mengasihi orang lain, maka Allah SWT juga akan mengasihi diri kita. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian lanjutannya, wailu li aqma'il qaul. Ya, celaka bagi aqma'il qaul. Aqma'il qaul itu artinya orang yang istilahnya itu akma itu adalah corong, tempat ngisi. Kalau kita mau ngisi air misalnya dalam sebuah wadah, kita pakai corong itu. Nah, corong itu hanya lewat saja gitu ya. Apapun yang kita isikan ke situ, dia akan segera kosong, pindah ke tempat wadah yang mau kita isi. Jadi jangan seperti celaka orang-orang yang akma'il qaul. Jadi perkataan dari Al-Qur'an, dibawakan kitabullah, diingatkan tentang ayat-ayat Allah, ini lewat saja, masuk kiri keluar kanan, ya nggak ada bekasnya. Apapun yang mereka dengarkan dari nasihat-nasihat, tidak ada membekas di dalam hati mereka. Ya, ini disebabkan apa? Karena hati mereka sudah keras, sehingga masuk kiri keluar kanan. Syukur-syukur masuk kiri keluar kanan, kadang mental sama sekali. Taib. Ala kulli hal, ini dicela oleh Rasulullah SAW ya, orang-orang yang tidak ada pengaruh sedikit pun nasihat-nasihat yang diberikan. Seperti corong tadi, ya. Apapun yang diisikan ya lewat begitu saja, tidak tersisa sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan wailul lil musirrin, celaka orang-orang yang musirrin, yang terus-menerus. Ya, ini orang-orang yang yusirruna ala ma fa'alu, yang mereka terus-menerus berbuat dosa, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Rawahu Ahmad, ya. Kemudian selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Secara marfu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah." Ya, jangan banyak berbicara dengan tanpa mengingat Allah. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang kosong dari zikir kepada Allah. "Fa inna kathratul kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi." Karena banyak bicara yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada faedahnya, ya, maka ini menjadi pengeras hati seseorang. Wa inna ab'adal qulubi minallahi qalbul qasi. Ya, sesungguhnya hati yang paling jauh dari takut kepada Allah adalah hati yang keras. Hati orang yang keras seperti batu. Jadi hati-hati. Ya, jangan banyak bicara yang tidak ada faedahnya, yang tidak mengingatkan kepada perkara akhirat. Ya, perkara pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, yang kotor, yang jorok, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, tidak menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan-perkataan seperti ini mengeraskan hati. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Ya. Karena apa? Karena perkataan-perkataan yang seperti itu akan menyebabkan, ya, perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, perkataan-perkataan yang tidak baik ini akan menyebabkan seseorang keras hatinya. Dan orang yang keras hatinya adalah orang yang paling jauh hatinya dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang terakhir adalah hadis dari Jarir, ya, radhiyallahu taala anhu, secara marfu, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan yang tadi, hadis yang sebelumnya, ya. Bahwasanya barang siapa yang menyayangi orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka Allah akan menyayanginya. Ya. Taib, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan pada diri saya, dan saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.